واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي. لام selain makna yang sudah lewat tadi lilintiha seperti kullun yajri liajli musamma, di sana juga ada makna yang lain dari lam. Di antaranya disebutkan wallamu lilmilki, lam kadang datang untuk makna kepemilikan. Untuk makna apa? Kepemilikan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah, hanya milik Allah segala apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Iya, kayak semisal itu. Wa syibhihi, dan juga lam kadang datang untuk makna yang semisal kepemilikan. Kalau tadi lil milki itu dengan makna milk hakiki. Wala syibhihi mungkin kalau dikatakan lil milki majazi sifatnya ya. Ya. Wa syibhihi yakni dengan makna istih apa? Ikhtisas. Ikhtisas. Agak mirip dengan kepemilikan, cuma beda. Kalau kepemilikan ya sifatnya kepemilikan dengan kepemilikan yang hakiki. Kalau syibhi ada juga sedikit makna kepemilikan cuma majazi. Seperti apa? Contohnya al-babu, al-babu lid-dari, pintu ini ya diperuntukkan ataupun khusus bagi rumah ini. Kadang kita terjemahkan pintu ini milik rumah ini ya. Min babil majaz berarti maksudnya. Ya. Ya itu ini maksud dengan syibhu al-milk yakni al-ikh tisos. Iya. Jadi kalau al-milk itu biasanya yang berakal ataupun ya yang berakal, iya kan? Yang berakal ataupun al-alim, yang punya ilmu. Untuk Allah tidak pas dikatakan al-aqil, tapi al-alim. Seperti lillahi ma fis samawat. Iya. Adapun kalau yang memilikinya tidak berakal, kuda, rumah, dan yang lainnya, maka disebut dengan ikhtisas. Ya, sering diterjemahkan dengan apa? Khusus ataupun diperuntukkan ya, bisa juga. Ya. Coba paham ya bedanya apa antara al-milk dengan syibhu al-milk. Kalau kerepotan antum tinggal melihat contohnya saja. Ya. Al-malu li Zaidin, kepemilikan karena Zaid memiliki al-mal. Ya. Kemudian yang syibhu al-milk contohnya tadi. Ya. Al-jullu lil faros, pakaian ini milik kuda. Ya. Kadang diterjemahkan milik juga ya. Enggak apa-apa diterjemahkan dengan kepemilikan atau diterjemahkan dengan yang lain. Pakaian ini khusus untuk kuda, diperuntukkan untuk kuda. Jadi kalau yang memilikinya ya sahibnya aqil ataupun alim, maka bermakna kepemilikan. Kalau yang tidak aqil, tidak alim, maka dia apa? Bermakna al-ikhtisas. Adapun dalam terjemahannya kadang tidak dibedakan ya. Dan juga apabila jatuh lam di tengah-tengah antara makna dan zat, maka ketika itu dia bermakna al-istihqaq. Seperti yang tadi disebutkan contohnya, alhamdulillah. Lam di tengah-tengah antara apa? Makna itu alhamd, makna dengan zat Allah. Maka dia bermakna apa? Al-istihqaq. Segala puji hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di sini disebutkan, ya, wa fi ta'diyatin aydan wa ta'lilin kufi. Ya, terjemahannya bisa dari kufi itu. Lam juga dikenali, diketahui untuk ta'diyah. Menjadikan fi'il yang lazim menjadi apa? Muta'addi. Yang tadinya lazim menjadi muta'addi kepada satu maf'ul, yang tadinya muta'addinya kepada satu maf'ul bisa menjadi kepada dua maf'ul. Ya. Lam juga dikenali, disandarkan pada lam untuk makna ta'diyah dan juga ta'lil. Ya, ta'lil, sebab ataupun alasan. Ya, sudah disebutkan tadi contohnya ya. Fahabli min ladunka waliya. Di sini li. Ya. Maf'ulnya ada dua ya, satunya muta'adi dengan sendirinya, satunya dengan apa? Huruf jar li. Maf'ul yang satunya waliya. Ya. Aslinya fahab waliyan li. Berikanlah anak untukku ya Allah. Kemudian juga makna ta'lil. Nah, ini banyak. Ya, jituka li kromika. Dan contoh yang seperti ini banyak dalam Al-Quran. Ya. Itu datangnya lam untuk ta'lil banyak sekali. Di antaranya ucapan apa? Kalau tadi dicontohkan ucapan penyair itu apa? Mar wa inni la ta'runi li dhikraki hizzatu hizza kaman tafadhal isuru ballalahu alqatru. Untuk mana apa lam? Untuk mana ta'diyah atau ta'lil? Hah? Ta'diyah. Itu untuk mana apa? Ta'lil itu. Iya, bukan ta'diyah. Wa inni la ta'runi li dhikraki hizzatu. Sesungguhnya aku, ya, menimpaku hizzah, gemetaran, lidhikroki, karena sebab mengingatmu. Ta'lil ya. Sebagaimana burung-burung kecil menggigil, bergetar, ya, karena ballalahul qatar, dibasahi oleh air hujan. Kemudian yang berikutnya. وزيد والظرفية تستب وزيد والظرفية تستب بباء وفي وقد يبينان السبب. وزيد والظرفية تستب بباء وفي وقد يبينان السبب. Lam kadang didatangkan hanya untuk ziyadah, untuk taukid. Untuk apa? Taukid. Pembahasan yang pertama tentang apa? Ziyadatu apa? Al-lam. Ziyadatul lam itu ada beberapa macam. Ya. Yang pertama yang sifatnya apa? Qiyasi. Yang qiyasi ini ada dua macam. Yang pertama li mujarradit ta'kid atau taukid juga boleh. Semata-mata ditambahkan lam untuk taukid. Kapan itu terjadi? Ya, terjadinya adalah apabila lamnya bergandengan dengan ma'mul dari fi'il, dalam keadaan fi'ilnya disebutkan terlebih dahulu sesuai dengan urutannya. Fi'il maf'ul. Ya. Sesuai dengan urutannya fi'il kemudian diikuti oleh maf'ul kemudian ditambahkan pada maf'ulnya lam. Ya, contoh ucapan penyair. Mamalak sama bainal iraqi wa yathribi mulkan ajara li muslimin wa muahadi. Ini ajara li muslimin, ajara musliman asli. Ajara musliman. Jadi macam-macam ini ya sifatnya bagaimana ini? Sama'i atau qiyas ini? Macam yang ini. Sama'i ya seperti ini ya. Sifatnya sama'i sepertinya. Iya. Jadi ada dua macam penambahan apa? Lam. Yang pertama yang sifatnya sama'i. Yaitu ketika lamnya digandengkan bersama ma'mulnya fi'il dalam keadaan fi'ilnya mendahului ma'mulnya. Seperti ajara li muslimin, darabtu li zaidin. Ini sama'i sifatnya. Sifatnya sama'i. Adapun yang kedua, yang itu sifatnya qiyasi ya. Bisa dikiaskan. Didatangkan lam untuk menguatkan amil yang lemah pada amalannya. Amil itu lemah pada amalannya karena satu dari dua sebab. Yang pertama karena amilnya disebutkan di akhir setelah ma'mulnya. Contoh li rabbihim lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Ya, di sini ma'mulnya yarhabun adalah rabbahum. Ya, diakhirkan amilnya yarhabun kemudian di dahulukan ma'mulnya, maka menjadikan yarhabun lemah untuk beramal pada yang sebelumnya. Maka dikuatkan dengan lam. Lilladzinahum li rabbihim yarhabun. Ini dikiaskan ya, dikiaskan. Ya. Kemudian juga inkuntum li ru'ya ta'burun. Jadi kenapa? Ya. Amil itu lemah yang pertama. Ataupun kapan amil itu menjadi lemah? Yang pertama ketika apa? Ya, amilnya diakhirkan, didatangkan setelah ma'mulnya, maka dikuatkan dengan lam. Jadi seperti ini banyak ya. Yang kedua, ketika ataupun amil itu menjadi lemah pada amalannya sehingga dibantu dengan lam, ketika amilnya adalah amil yang cabang, yang merupakan cabang dari fi'il. Ya, seperti sifail, isim maf'ul ataupun sifat mubalaghah. Ya, contoh musaddiqan lima ma'ahum. Musaddiq isim fa'il, dia juga beramal seperti amalnya fi'il, cuma lemah, maka dikuatkan dengan lam. Musaddiqan lima ma'ahum. Ma itu secara makna maf'ul dari musaddiq. Ya. Juga fa'alun lima yurid. Berarti ada dua ya. Ini dua macam tadi apa? Penambahan apa? Lam. Ya. Yang sifatnya apa? Yang pertama sama'i, hanya kita menukil apa yang didengar dari orang kalamnya orang Arab. Itu terjadi ketika lamnya bergandengan dengan ma'mul atau maf'ul. Ya, ma'mul lebih umum daripada maf'ul. Kemudian amilnya didahulukan. Ya. Adapun yang kedua ini bisa dikiaskan. Penambahan lam yang sifatnya bisa dikiaskan, yaitu ketika pada amil ada kelemahan karena satu dari dua sebab. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa dzarfi yatasabin biba wa fi. Ya. Tampakkanlah makna dzarf dengan ba dan fi. Jadi ba dan fi kadang datang dengan makna dzarf. Maknanya fi dzarf. Contoh, ba dengan makna dzarf adalah wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil-lail. Sakantu bil Madinah, fil Madinah, maknanya fi. Kadang dzarf zaman, kadang dzarf makan. Ya. Kemudian juga di, contoh fi dengan makna dzarf, ya ini paling banyak hukum asal ataupun asal dari makna fi untuk dzarf, ya kan? Makanya ini yang paling banyak. Ya. Zaidun fil masjid, Zaidun fil fasli dan semisal itu. Kemudian waqad yubayyinani sababa, kadang keduanya ba dan fi datang menjelaskan makna sebab. Nah, ini makna yang lain dari apa? Ba dan fi. Ya. Selain tadi yang disebutkan dzarfiyah, ada juga makna lain dari apa? Ba dan fi, yaitu menunjukkan makna sebab. Contoh ba dengan makna sebab, fa bi dzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Karena sebab tuh, fa bi dzulmin, karena sebab kezaliman dari orang-orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka perkara-perkara yang baik yang dahulu kami halalkan bagi mereka. Maknanya apa? Sabab. Contoh fi dengan makna sabab adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha. Seorang wanita masuk ke dalam neraka fi hirratin, karena sebab. Karena dengan sebab sama ya. Sudah salah satunya saja ya. Sama ya, karena sebab. Ya. Karena hirrah, satu kucing yang dia kurung. Dan di sana juga ada makna lain. Ya, makna yang lain. Ya, di antara makna lain dari fi adalah bermakna ba'da. Seperti apa? Subhanallah subhanahu wa ta'ala, wa fisaluhu fi 'amaini. Wa fisaluhu fi 'amaini, dan menyapihnya setelah 2 tahun. Atau kadang juga dia datang fi untuk silah ataupun taukid. Wa qala rkabu fiha, ya irkabuha, ya wa qala rkabu fiha, ya untuk taukid, tidak makan fi. Wa qala rkabu fiha bismillah majriha wa mursaha, dan mungkin sana ada makna yang lainnya. Ya, paham ini ucapan an-nazim, wazida wa dzarf yatasabin biba wa fi waqad yubayyinani sababa. Kadang lam dijadikan sebagai lam zaidah tambahan, dan tambahkanlah makna dzarf pada ba dan fi, dan juga kadang keduanya ba dan fi menjelaskan makna sebab, dan ini tidak menafikan makna-makna yang lain. Kemudian berikutnya, bil basain wa'd ya'wid alsiqi wa mithla ma'awamin wa an bihantiqi. Itu bait tentang bil basain ya. Bilbasta'in wa'addi awid al-siqi wa mitla ma'wa min wa'an bihantiqi. Istain, ambillah bantuan dengan ba. Ba ya dakhilah al-alatil fi'il, yang masuk kepada alat fi'il. Tapi kalau kepada Allah tidak dikatakan demikian. Istain bilba, jadikanlah ba sebagai alat bantu. Wa'addi, dan juga muta'adikanlah fi'il yang lazim dengan ba. Awid, dan datangkanlah makna ta'wid, iwad dengan ba. Wa'alsik, dan makna ilsaq dengan ba. Wa mitla ma'wa min wa'an bihantiqi. Jadi terjemahkan dari intiq. Ucapkanlah dengan ba dalam keadaan maknanya semisal ma'a, min, dan an. Ya, di sini disebutkan makna yang lain dari apa? Ba. Yang sudah lewat dari makna ba ada berapa? Disebutkan dua ya. Ya, dzarfiyah dan syarabiyah. Ya. Kita tidak merojah semua ya. Makna fi juga tidak kita bacakan semua. Tinggal antum merojah lagi tentang makna-makna fi yang begitu banyak. Ya. Yang ketiga disebutkan di sini dari makna ba adalah ba lil isti'anah, untuk isti'anah yang seringkali disebutkan bobitnya yaitu ad-dakhilah ala alatil fi'il, ba yang masuk kepada alat perbuatan. Katabtu bil qalam, alat penulisannya al-qalam. Qata'tu bis-sikin, alat pemotongannya as-sikin. Ya. Kecuali kepada Allah maka tidak dikatakan demikian. Ya. Wala yatiru, wala ta'iru yatiru bi janahihi. Masuk juga ba dengan mana isti'anah bismillah. Ya. Ini ba dengan mana isti'anah, meminta bantuan, pertolongan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang berikutnya dari ba yang disebutkan di sini adalah litta'diyah, menjadikan fi'il yang tadinya lazim menjadi muta'addi kepada satu maf'ul. Yang tadinya muta'addi kepada satu maf'ul menjadi kepada dua maf'ul. Tanya semisal itu. Ya, contohnya zahaballahu binurih, zahaba lazim, zahaba Muhammadun ila suqi, tidak ada di situ maf'ulnya. Tapi kalau dikasih ba maka dia menjadi butuh kepada maf'ul. Zahaballahu binurih. Nurih lafadznya majrur. Tapi maknanya mansub. Sebagai apa? Maf'ul. Maknanya maf'ul. Kemudian juga yang ketiga disebutkan ta'wid. Dengan makna ta'wid, iwad, ya sudah kita lewatkan definisi dari al-iwad ataupun ba dengan makna ta'wid, yaitu ba yang masuk kepada asman. Ya, harga-harga, pengganti-pengganti, baik itu sifatnya hissi ataupun apa? Maknawi, ta'wid, pengganti, saman, ya. Saman ataupun iwad yang sifatnya hissi seperti dalam contoh ucapanmu ishtaraitul farasa bi alfi dirham. Di sini samannya hissi kan, alfi dirham. Kadang samannya, iwadnya apa? Maknawi. Seperti apa contohnya? Qabaltu ihsanahu bisyukri wa du'a. Saya balas kebaikannya bisyukri, dengan harga. Bukan harga yang sifatnya apa? Hissi, tapi maknawi. Dengan pengganti berupa syukur wa du'a. Rasa syukur, terima kasih dan doa. Ya, kemudian juga ya, sudah kita lewatkan tentang perbedaan antara makna iwad dan apa? Badal. Sudah. Tidak perlu sepertinya itu kita ulang lagi ya. Kemudian yang berikutnya dari makna ba yang disebutkan di sini adalah lil ilfaq. Ya, lil ilfaq. Al-soqa yulsiqu. Asli maknanya apa? Menempel ya. Ya, menempel. Ya, dan ilfaq yang itu dikandungi pada makna ba ada dua macam ilfaq. Yang pertama hakiki ataupun hissi sifatnya seperti amsaktu ya bi, bisa juga bi ya, apa saja bi sekian ataupun yang lainnya. Amsaktu bi Zaid, saya memegang Zaid, menempel hakikatan tanganmu ke tangan Zaid misalkan ya. Hissi. Yang kedua majazi ataupun sifatnya maknawi ya, seperti marultu bi Zaid, ini juga ilsaq. Tidak berarti ketika kita ataupun saya melewati Z menempel, tidak, hanya menunjukkan begitu dekatnya ya keadaan saya dengan Z ketika saya lewat atau melewati Z ya. Dekat gitu, kalau jauh, oh dari jauh lewatnya, nah, itu bukan ya, mungkin jauh sekali ya, dekat lah maksud Z ini ada ilmu sok mana iqtirab, mana iqtirab ya. Kemudian juga yang disebutkan di sini di antara makna ba berikutnya yang berapa, berarti yang tadi yang sudah lewat dua, kemudian di sini di isti'anah tiga, kemudian ta'diyah empat, kemudian ta'wid iwad berapa lima, ilsaq enam. Tambahkan lagi kadang juga ba datang dengan makna ma'a, min dan an. Jadi berapa? Berapa? Sembilan. Iya. Ya, jadi sembilan. Jadi antara contohnya adalah ucapanmu bi'atuka as-sauba di terozi, atau silakan digiaskan, enggak mesti terbatas pada contoh ini. Bisa digiaskan. Ya. Bi'atuka misalkan apa? Alkitab bi apanya misalkan? Ya. bersama apanya? Hah? Biasanya kalau covernya apa covernya yang bagus? Bighilafi. Iya. Dan semisal itu. Kemudian juga kadang dia datang dengan makna min seperti ucapan penyair syaribna bima'il bahar, yakni syaribna min ma'il bahar, dia menyerap ya. Min ma'il bahar, dari air lautan. Bisa digiaskan ini juga, bisa digiaskan. Ya, kemudian kadang dia datang dengan mana'an. Salah sa'ilun bi'azabin. Yani an azabin. Karena salah, itu artinya dengan an. Ya. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Ya. Kemudian juga, kadang dia datang dengan makna al-musuhabah. Yaitu bermakna ma'a. Kebersamaan. Seperti contoh, ucapan Allah SWT. Fasabbih bihamdi rabbik. Hendaknya kau sucikan Allah dengan menyertakan pujian kepada Rabbmu. Ya, subhanallah bihamdi. Tasbih yang disertai dengan tahmid. Dan di sana ada makna-makna yang lain. Sab'ib. Ya. Aina yashrabu biha dzarfiyah. Walaqad nasarakumullahu di Badr. Dan juga qasam, isti'la, ta'kid. Ya. Ini sudah kita lewati semua. Kemudian kita lanjutkan ya. Ada syal kan? Ini tinggal antum murojaah saja ya maknanya. Sering baca-baca saja. Kemudian ala lil isti'na wa ma'na fi wa an bi an tajawuzan ana man qad fatin, atau di nusayan man qad fatin.